بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sampai pada ucapan beliau, qala rahimallahu ta'ala, wa man da'a ila Allah thumma ra'a an-nasa farina minhu fala yai'as wa la yatrukil da'wah. Kata Syekh rahimallahu ta'ala, wa man da'a ila Allah, dan barang siapa yang mendakwahkan kepada Allah, berdakwah kepada Allah, thumma ra'a an-nas, kemudian dia melihat manusia, farina minhu, lari darinya, fala yai'as, maka jangan putus asa, jangan putus asa, wa yatruki da'wah, jangan pula meninggalkan dakwah. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Unfud 'ala rislik, tetaplah kamu berjalan di jalanmu. Fa wallahi, maka demi Allah, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan." Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui engkau satu orang yang mendapatkan hidayah. Khairun laka min khumri na'am. Itu lebih baik darimu, itu lebih baik bagimu dari unta merah. Maksudnya kata Syekh rahimahullah ta'ala, yakni maksud dari hadis ini, anal ihtida' rajulin wahid min qaba'ilil yahud khairun laka min humrina'an. Bahwa satu orang mendapatkan hidayah, satu orang dari kabilah kabilah Yahud mendapatkan hidayah, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Nah, ini kalau seandainya kita masuk ke dalam sebuah pertempuran, kemudian kita memberikan hidayah, atau melalui kita Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah, orang itu masuk ke dalam Islam, itu lebih baik daripada semua harta rampasan perang yang akan kita dapat dalam berperang. Fa idza da'a ila Allah wa lam yujab. Sehingga apabila kita berdakwah kepada Allah, apabila seseorang itu berdakwah kepada Allah, wa lam yujab, dan tidak dipenuhi, tidak diterima ajakannya, dakwahnya, falyakun ghadabuhu min ajli anal haqq lam yuttaba. Maka hendaknya dia jadikan kemarahannya itu karena al-haq tidak diikuti. Lali annahu lam yujab, bukan karena dakwahnya tidak diikuti. Bukan karena dakwahnya tidak diterima, bukan. Fa idza kana yaghdab li hadza. Maka apabila dia marahnya karena ini, fa ma'nahu annahu yad'u ila Allah. Itu artinya dia berdakwah kepada Allah. Kalau kemarahannya karena apa? Karena al-haq itu yang tidak diikuti, bukan karena dakwahnya yang tidak diterima. Fa idza stajaba wahid, maka apabila ada satu orang saja yang memenuhi dakwah tersebut, yang menerima dakwah tersebut, kafa, cukup baginya. Wa idza lam yastajib ahad, dan kalau seandainya tidak ada satu orang pun yang memenuhi atau menerima dakwahnya, faqad abra'a dhimmatahu aidan, berarti dia telah melepaskan tanggung jawabnya juga. Nah, Demikian. Wa fil hadis, maka di dalam hadis disebutkan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat seorang nabi tidak ada bersamanya satu orang pun. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwasanya jumlah orang yang memenuhi dakwah atau orang yang menerima dakwah itu bukan menjadi tolak ukur kebenaran yang disampaikan. Ya. Bukan menjadi tolak ukur kebenaran yang disampaikan. Nah, sehingga kalaupun seandainya yang menerima dakwah itu hanya satu orang atau bahkan tidak ada yang menerima dakwah tersebut, maka apa? Maka dia telah memenuhi zimmahnya, telah memenuhi tanggung jawabnya. Demikian. Summa innahu yakfi min ad-da'wah ila Allah ila al-haq wa tahdhir min al-batil. Kemudian mencukupi dalam berdakwah kepada al-haq dan mentahdir dari perkara yang batil ialah ayyubayyin lin-nasi anna hadha haq wa hadha batil, yaitu dengan jalan menerangkan kepada manusia bahwasanya inilah yang hak dan inilah yang batil. Kenapa? Li'anna an-nas idza sakatu an bayanil haq, karena manusia apabila mereka diam dari penjelasan al-haq, wa aqarra al-batil, dan membiarkan kebatilan atau bahkan wa aqarra al-batil ma'a tuli zaman, atau kebatilan itu dibiarkan merajalela sepanjang zaman, yanqalibul haqqu batilan wal batilu haqqan, maka akan berbalik, berubah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya walaupun tidak ada yang memenuhi atau menerima, mengabulkan dakwah seseorang dai, maka apa? Hendaknya dia terus berdakwah. Jangan tinggalkan dakwah. Dalam rangka apa? Li ajli ayubayyin linnas al-haq. Dalam rangka untuk menjelaskan al-haq kepada manusia. Karena kaidahnya kata Syekh, an-nas idza sakatu an bayanil haq. Karena kalau manusia itu diam dari menjelaskan al-haq, tidak mau menerangkan yang hak, mana yang batil. Wa uqiral batil, kemudian orang membiarkan kebatilan merajalela tulus zaman, sepanjang zaman, maka apa? Yanqalibul haq batilan. Al-haq itu akan berubah menjadi kebatilan. Ya. Dan kebatilan menjadi al-haq. Nah, demikian. Sebagaimana yang pernah saya kisahkan tentang apa? Tentang ucapan orang tua dulu kita. Ya. Di mana mereka bisa merubah opini, pandangan sebuah pemikiran yang hak, yang dikatakan kambing itu bisa terbang. Iya. Ketika apa? Ketika satu kampung mengatakan kambing itu bisa terbang. Yang penting apa? Yang penting dibiarkan ucapan itu. Akhirnya apa? Setahu mereka kampung itu, kambing itu bisa terbang. Kenapa? Karena tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang meluruskan. Dibiarkan begitu saja terjadi. Nah, demikian. Oke. Maka inilah tugas seorang da'i ketika dia tidak mendapatkan jawaban atau tidak diterima dakwahnya, bukan berarti al-haq yang dia sampaikan itu bukanlah al-haq, dan juga bukan berarti dia harus putus asa dan meninggalkan dakwah, terus melanjutkan dakwah. Qauluhu, kemudian firman Allah Ta'ala selanjutnya, ala basiratin. Yang dimaksud dengan ala basiratin, ala basiratin ay ilmin, maksudnya adalah ilmu. Yang maksudnya di atas ilmu. Fatadhammanat hadhi da'wah al-ikhlas wal ilma. Maka da'wah ini mengandung keikhlasan dan ilmu. Dakwah ini mengandung keikhlasan dan ilmu. Namanya dakwah itu pertama harus ikhlas, kedua mengandung ilmu, bukan mengandung kejahilan. Ya. Kenapa li'an aksar mayusidu dakwah adamu ikhlas? Karena kebanyakan yang merusak dakwah adalah adamul ikhlas, karena tidak ikhlas. Ya. Kemarin sudah disinggung, imma dia ingin mendapatkan sebuah kedudukan, dia ingin diagungkan, dimuliakan, atau dia ingin mendapatkan kepemimpinan. Nah, atau adamul ilmi, atau karena tidak adanya ilmu, karena tidak adanya ilmu. Walaysa al-maqsud bil ilmi fi qawlihi ala basiratin al-ilmu bisyar'i faqat. Dan bukanlah yang dimaksud dengan ilmu dalam dakwah ini ala basiratin di sini ilmu syariat saja, bukan. Jadi yang dimaksud dengan ala basirah di sini bukan hanya semata-mata ilmu tentang syariat saja. Bal yashmul al-ilma bisyar'i wal ilma bihalil mad'u. Bahkan yang diinginkan adalah mencakup ilmu syar'i, ilmu tentang syariat, dan ilmu tentang keadaan mad'u. Ilmu tentang keadaan siapa yang dihadapi. Ya. Nah, jangan seperti yang dilakukan oleh kaum su'afiqah. Ya. Orang-orang yang tidak punya ilmu tetapi dia ingin memaksakan berdakwah. Sehingga apa? Sehingga apa yang terjadi adalah kerusakan. Orang dalam khutbah nikah bicara tentang cerai. Kira-kira gimana? Ya. Ini memberikan motivasi untuk melanggengkan pernikahannya atau membina rumah tangga, atau justru mengajarkan untuk segera bercerai. Laki asik-asik, orang bergembira, bahagia, baru saja selesai atau belum juga apa menunaikan akad, sudah berbicara tentang cerai. Kira-kira gimana? Ini dia tidak mengerti tentang uslub dakwah, tentang metode dakwah. Nah, sehingga apa? Sehingga dia menilai bahwasanya ini adalah perkara yang perlu disampaikan, bahwa at-talak itu jais. Iya benar, talak jais, tapi ada tempatnya. Jangan ketika orang mau akad nikah kemudian diceritakan tentang cerai. Iya, bahwa cerai itu halal, boleh, abghadul hal indallahi at-talak. Iya, perkara yang halal di sisi Allah, yang apa? Yang perkara yang dimurkai oleh Allah tapi halal, itu adalah talak katanya. Jangan diceritakan di situ, bukan babnya. Ya. Tapi kalau berbicara tentang pernikahan, orang baru mau melangsungkan akad nikah, kasih motivasi bagaimana bisa menjadi suami yang terbaik, bagaimana menjadi istri yang terbaik, bagaimana membangun rumah tangga yang baik, begitu. Nah, ini yang seharusnya, bukan kemudian berbicara tentang bolehnya talak, cerita tentang ada talak satu, talak dua, talak tiga, lain nanti babnya. Ya. Nah, dan ini terjadi betul kan? Di kalangan mereka, kaum su'afiqah yang tidak mengerti uslub dakwah. Khutbah Jumat bicara yang tentang fitnah yang dihadapi masyarakat. Tidak tahu fulan wa'alan wala fulani wa'alani, tidak tahu, tapi dibicarakan apa? Tentang fitnah yang terjadi sekarang. Ya. Oh ya, subhanallah, orang-orang dalam keadaan tidak mengerti siapa Syekh Muhammad bin Hadi, tidak mengerti siapa Arafat Asyar, tidak mengerti tentang alan wa fulan wa alan wa fulan, enggak mengerti, tapi disampaikan dalam khutbah Jumat. Oh ya, subhanallah. Maka kata Syekh di sini apa? Yashmulu al-ilma bisyar'i wal-ilma bihalil mad'u. Namanya dakwah itu harus mengandung dua ini, mengilmui tentang syariat yang akan dia sampaikan dan mengilmui tentang kondisi mad'u. Kondisi mad'u. Mungkin kita masih ingat tentang apa? Kisahnya orang yang membunuh 99 ya, jiwa. Ketika ditanya apa? Dia bertanya kepada Abid, apa jawabannya? Tidak diterima taubatnya. Ya. Akhirnya apa? Karena ini orang tidak mengerti tentang uslub dakwah, dipenggal sekalian, iya, genap menjadi 100. Nah, ini orang saya mau baik, mau benar, kok tiba-tiba dibilang gak ada taubat, penggal sekalian, gak ada urusan sudah, iya, oh, toh sudah jelas saya gak akan masuk surga, iya. Nah, ini kira-kira orang gak ngerti berarti, iya, iya, tidak faham. Tetapi ketika dia datang kepada seorang alim, apa jawaban alim itu? Iya, ada taubat bagimu, kamu pergi ke satu tempat, nah, untuk memperbaiki dirimu, seperti itu. Ya, ini namanya apa? Metode dakwah. Dan lihat apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ketika ditanya tentang hal yang sama, tetapi jawabannya apa? Inni lam ara fil kitab illa an-nar, illa al-khuludan fin-nar. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Ketika ada orang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, melihat apa, bertanya kepada Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang membunuh seseorang? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa? Inni lam ara fil Quran illa al-khulud fi an-nar. Aku melihat di dalam Al-Quran tidak ada kecuali dia kekal di dalam neraka. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, betul. Tidak ada jawaban kecuali apa? Kekal di dalam neraka bagi orang yang membunuh. Jadi, nah, tapi man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu apa? Jahannam. Khalidan fiha. Disebut apa? Khalidan fiha. Betul kan? Nah, kata Ibn Abbas, inni lam ara fil Quran illa al-khuluda fi an-nar. Aku tidak melihat dalam Al-Quran kecuali dia kekal di dalam neraka. Ketika orang itu pergi, sahabatnya bertanya, murid-muridnya bertanya, kenapa engkau menjawab seperti itu? Bukankah ada taubat baginya? Nah, kata Ibn Abbas, inni ra'aitu fi 'ainayhi iradatal qatl. Aw kama qala radhiyallahu anhu. Karena aku melihat di kedua matanya dia ingin membunuh seseorang. Ini sudah betul-betul marah. Puncak kemarahan. Sehingga apa? Ibnu Abbas melihat orang ini tidak tepat kalau dibilang, ya masih ada taubat, tenang, gak apa-apa, dia masih bisa masuk dalam jannah. Ya. Akhirnya apa? Nanti dia pulang bawa parang, kemudian apa? Sembelih orang yang ingin dia sembelih. Ya. Lihat, ini fiqih. Ini namanya apa? Fiqih dalam dakwah. Ini namanya fiqih dalam dakwah. Tidak setiap orang itu diberikan jawaban dengan jawaban yang sama. Ya. Lihat Rasulullah SAW ketika ditanya tentang afdal Islam, tentang Islam yang paling afdal itu apa? Sebagian dijawabnya dengan birrul walidain, sebagian dijawabnya dengan jihad fisabilillah, sebagian lainnya dijawab dengan yang lainnya juga. As-salatu ala waqtiha. Karena lihat keadaannya. Ini namanya apa? Dakwah. Ya. Jangan kemudian lagi akad nikah, belum juga akad nikah sudah bicara tentang apa? Talak. Ya subhanallah, panas perih orang tua sudah ngumpulkan dana buat pernikahan, ya. Calon laki perempuannya juga sudah panas perih saling memperkenalkan diri, ya. Carinya tuh enggak gampang, cari mutiara dalam jerami itu enggak gampang, ya. Ini bukan lagi cari mutiara dalam lautan, ini cari mutiara dalam jerami, tumpukan jerami. Ya subhanallah, ya. Nah, carinya tuh susah. Udah susah bicaranya tentang talak. Wah, ya sudah bubar, ya. Nah, oh boleh ya. Berarti saya habis kawin ini saya mau cerai nanti. Gimana kira-kira? La haula wala quwata illa billah. Seperti apa kayak gini? Ya. Nah, Islam tidak mengajarkan demikian. Taib. Bahkan para ulama ketika berbicara tentang talak cerai, kalau ada yang bertanya tentang masalah talak saja, mereka berbicara dengan keras. Supaya apa? Supaya tidak terjadi at-talak. Tidak terjadi at-talak. Tidak terjadi perceraian itu. Ya. Walaupun itu perkara yang halal. Nah, berbicara dengan keras. Berupaya keras untuk apa? Untuk mempertahankan itu. Rumah tangga itu. Nah, demikian. Maka kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala selanjutnya, wal ilmu bis-sabil al-yusil ila al-maqsud wa huwal hikmah wal ilmu bisabil, maka mengilmui tentang as-sabil al-musil ilal maksud, jalan yang bisa menghantarkan kepada apa yang dimaksud, itulah hikmah, itulah yang dinamakan dengan hikmah. Fayaqulu basiran bihukmi syar'i, sehingga dia menjadi orang yang basiran, orang yang mengilmui tentang hukum syariatnya. Wa basiran bihalil mad'u, dan basiran mengilmui tentang keadaan yang mad'u, keadaannya mad'u, keadaan orang yang sedang diajak dakwah, audiensnya, para pendengarnya. Wa ya wa basiran bitariqil musilah litahqiqi dakwah, dan mengilmui tentang metode yang bisa menyampaikan kepada terwujudkannya dakwah ini. Wa lihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada Mu'ad ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau datang, akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ya. Sehingga apa kata Nabi, fal takun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Fa in ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khams salawat. Ya. Fa in ata'uka lidzalika fa'alimhum, dalam lafaz lain fa'akhbirhum anna Allah وتؤخذ الأغنياء تؤخذ الصدقة من الأغنياء من أغنيائهم إلى فقرائهم. أو قال صلى الله عليه وسلم. Lihat bagaimana Rasulullah SAW juga memberikan urutan di situ. Ternyata ada hikmah. Para sebagian ulama mempersoalkan tentang hadis tersebut. Kenapa kok di dalam hadis itu tidak disebutkan tentang puasa dan haji? Iya. Tidak disebutkan tentang puasa dan haji. Iya. Tidak ada. Habis syahadat, salat, habis salat, zakat. Tapi tidak disebutkan tentang kewajiban puasa dan haji di situ. Padahal dua perkara ini adalah termasuk rukun-rukun Islam. Iya. Dalam hadis tersebut, ya masih ingat hadisnya? Nah, tidak disebutkan tentang puasa dan haji. Kenapa? Kok kenapa tidak disebutkan? Padahal ini juga rukun-rukun Islam. Sebagian ulama memberikan jawaban, dikarenakan Mu'ad ketika itu diutus di bulan Rabiul Awal. Diutusnya Mu'ad di bulan Rabiul Awal. Sehingga apa? Sehingga masih jauh dari kewajiban yang akan datang pada diri mereka. Kalau kita hitung Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Iya. Kemudian apa? Rajab, Sya'ban. Baru apa? Ramadan. Masih lama. Iya. Sehingga apa? Nabi tidak mewajibkan kepada, tidak berpesan kepada Mu'ad untuk diwajibkan puasa dan haji kepada mereka. Untuk hajinya lebih lama lagi, 2 bulan lagi. Habis Ramadan, Syawal. Syawal apa? Zulqa'dah, Zulhijjah baru. Sehingga belum diwajibkan. Masih jauh kewajiban itu. Sehingga yang ditekankan pertama kali adalah tauhid. Ini kewajiban yang ada di hadapan mata mereka. Yang kedua baru sholat. Karena kalau sudah menyatakan Islam, bagaimanapun dia, tetap dia harus menjalankan sholat. Kalau seandainya misalkan masuk Islamnya pas waktu duhur atau setelah duhur, kira-kira gimana? Wajib bagi dia untuk sholat. Bagaimana cara sholatnya? Kan belum punya ilmu. Dia mengikuti kaum muslimin. Setelah itu dia diwajibkan untuk belajar sholat. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan taklid dalam hal ini inda darurah, ketika dibutuhkan, dan itu boleh. Seperti ini kasusnya, dan seperti ketika seseorang yang tidak mampu untuk memastikan sebuah hadis itu sahih atau dhaif, maka boleh seseorang untuk taklid kepada ulama yang mutamakkin, ulama yang thiqah dalam hal tausiq, dalam hal tashih, dalam hal tada'if hadis. Nah, misalkan kita percaya kepada Syekh Al-Albani, atau kita kepercayakan kepada Syekh Mukbil, atau kita percayakan kepada Syekh Al-Abbad, dari masyayikh ahlul hadis yang ada sekarang misalkan. Nah, dibolehkan yang seperti baik demikian. Sehingga apa? Dari sini menunjukkan basirah yang dimaukan adalah apa? Ilmu bisyari wal ilmu bihalil mad'u. Lihat. Ya, itu bukti-bukti konkret bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berpesan dengan apa yang menjadi keharusan bagi mereka. Nah, demikian. Wa hadhihi laysa kulluha min al-ilmi bil hukmi syar'i. Maka basirah yang dimaksudkan di sini bukan semuanya yang dimaksud hanyalah ilmu tentang hukum syar'i saja. Li'anna ilmai anna hadha ar-rajul qabilun li da'wah bil-lin wa hadha qabilun li da'wah bisyiddah. Karena dengan dua ilmu ini bahwa seseorang itu bisa akan bisa menerima dakwah dengan lembut dan ini bisa menerima dakwah dengan keras. Ya. Jadi tidak setiap orang apa disikapi dengan keras, ya, atau disampaikan dengan perkara yang keras, tidak mesti. Gitu. Lihat kondisinya. Wa hada 'indahu 'ilmun yumkin ayuqabilani bisyubuhat. Ah, berarti ilmi, ya. Karena ilmi, karena sepanjang pengetahuanku, kata Syekh, afwan, ini ada keliruan, berarti li'anna ilmi, dikarenakan sepanjang pengetahuan aku, anna hadar rajul qabilin da'wah, bahwa orang ini bisa menerima da'wah bil-lin dengan lembut, wa hada qabilin da'wah lebih syiddah, bahwa orang ini menerima da'wah dengan keras, wa hada indahu ilmun, maka ini di sisi dia adalah ilmu, yumkin ayuqabilani bisyubuhat, amrun zaid alal ilmi bil hukmi syar'i, mungkin saja dia bisa menghadapi aku dengan syubhat-syubhat, maka ini adalah perkara tambahan atas ilmu syar'i, atas hukum syar'i. Wa kadzalikal ilmu biturukil lati tajlibul mad'uwin, demikian juga ilmu terhadap metode-metode yang bisa menarik mad'uwin, para audiens, bisa menarik para pendengarnya. Ketarghib bikada wa tashji, seperti memberikan targhib, ya, motivasi dengan sesuatu, atau memberikan tashji, semangat dan sebagainya. Lihat sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kakauli SAW, seperti sabda Rasulullah SAW, man qatala qatilan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berhasil membunuh musuhnya, ya, falahu salabuhu, falahu salabuhu, maka bagi dia adalah harta rampasannya, bagi dia harta rampasannya. Nah, dan pendapat ini yang diambil oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah, rahimahumullah jami'an. Nah, demikian. Kenapa? Berdasarkan dari ucapan Umar ibn Khattab la'anhu. Nah, demikian. Sehingga apa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya barang siapa, bagi siapa yang bisa membunuh musuhnya dalam peperangan, maka dia mendapatkan harta rampasannya. Nah, dia yang mendapatkan harta rampasannya tanpa khumus, tanpa dibagi. Demikian. Nah, au bi ta'lif, atau dengan cara ta'lif. Ya, ini memberikan dengan cara lemah lembut, ya, melunakkan hatinya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam atal mu'allafat qulubuhum fi ghazwati Hunain ila mi'ati ba'ir. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang-orang yang lemah hatinya mereka fi ghazwati Hunain, di dalam perang Hunain, sampai pada 100 unta. Subhanallah. Lihat. Rasulullah SAW memberikan sampai 100 unta. Untuk apa? Tashji, memberikan semangat, motivasi. Ya. Bahwa masuk ke dalam Islam itu penuh dengan rahmah di dunia dan di akhirat. Nah, demikian. Fahada kullu min al-hikmah. Maka ini semuanya termasuk dari hikmah. Fal jahil la yasluhu lid'wah. Karena orang yang jahil tidak pantas untuk berdakwah. Ya. Walaysa mahmudan, dan tidak akan terpuji. Walaysa tariqatuhu tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya bukanlah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Li'anal jahil yufsid aktsar mimma yuslih. Karena orang yang jahil akan merusak lebih banyak daripada memperbaikinya. Ya. Lihat orang jahil kalau berdakwah, misalkan ya, orang mau berangkat haji kemudian dikasih tausiah untuk mabit di Arafah, kira-kira gimana? Ketinggalan dia nantinya. Hah? Daripada bosan doa terus, zikir terus ya, kita bikin halaqah kajian di situ. Ya, sampai malam. Wah ya subhanallah, orang lain pada pergi ke apa Muzdalifah, mau ke Mina, ini malah apa? Iya, malah taklim, ya. Kira-kira gimana? Merusak atau memperbaiki? Kesannya seperti memperbaiki, ya. Oh iya. Berarti apa? Belajar kita di situ. Kita dapat tambahan ilmu, ya. Tapi apa? Tapi justru merusak ibadahnya. Iya. Kenapa? Karena yang wajib di Muzdalifah. Iya, bahkan tidak ada syariatnya untuk mabit di Arafah, iya. Begitu. Yang wajib cuma dua tempat, Muzdalifah dengan Mina. Iya. Demikian. Enggak ada tempat yang lain untuk kita mabit. Nah, begitu. Jangan terbawa dengan Ikhwanul Muslimin setiap kali akhir tahun mabit, iya. Nah, mabit akhir tahun. Iya, begitu kan? Liqa'at, begitu istilahnya. Ada pertemuan-pertemuan liqa'at, mabit-mabit. Biasanya itu mabit di akhir tahun, ya, muhasabah katanya. Ya. Nah, yang isinya di dalamnya nanti sholat malam bersama-sama, ya, berjamaah, kemudian kasih tausiah dan sebagainya. Ini kebiasaan Ikhwanul Muslimin, jangan dibawa-bawa di Arafah. Ya, jangan dibawa-bawa di Arafah. Arafah itu cuma untuk wukuf, untuk berzikir, berdoa, ya. Nah, bukan untuk yang lain. Demikian. Baik, itu ikhwati azani wa sallallahu. Maka apa? Al-jahil yufsid aksar mimma yuslih. Orang yang jahil itu apa? Akan merusak lebih banyak daripada memperbaikinya. Demikian, ya. Nah, wallahu ta'ala usab. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.